بسم الله الرحمن الرحيم المعنى الإجمالي والتوي إكله إكيكو معنى كان بانسا إجمال كان بانسا كسيمبولان kesimpulan maknana talqinul mayiti naw'ani utawi nalkinan mayit iku kang anduweni rong duuman nalkinan mayit aya dua macem annaul awalu utawi warna kang awal yujma'u ala masyru'iyatihi kudan ijma'kan opo ingatase dan syarakanani ya talqin ad-dawaya awal na'ul awal jadi warna awal tentang talqin iya hukumna kompak wa yakunu indal ihtibari lan ana ya talqin ad-dawaya nawul awal asina talqin iku tetep ing dalem nalikane sakarat nalika sakarat kompak seluruh ulama nyunahkin kana talqin wa yundabu wa la yaqulal mulaqinugur bil amri lenden sunahkin apa yang dah orang ucap sapa wong kang nalkinan ing lafaz gul kalawan nganggo segat amr ulah kiye urang nalkinan teh ucap ngucap ngucap ulah sok itu di lembur mapan sok itu ngucap engkenyana nuturkan ngucap la ilaha illallah la ilaha illallah ngucap bogo jelema keur makhluk ulah teteh cing hade nya urang mangaji ku hari ulah sok saturut-turutna nurutan nu teu ngaji utang ngaji masuk gitu gul gul ngucap ngucap ayo gara ngucap kenyana nurutan ngucap hos bahaya kudu kumaha atuh bal yati bisyahadataini balik tanekan yang mulakit kalawan syahadat roro inda udhunihi ing dalam sanding kupingnya muhtadur bilutfin kalawan olon-olon balik urang ngawurukan nalkinan kamayit maka syahadatai di sisi celina kalawan lembut ulah keras ulah gancang-gancang jadi dikacelinakeun ulah rame sorangan baik asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kenyana nurutan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar lamun geus kadeuleur rada jero ulah asyhadu alla ilaha illallah cukup la ilaha illallah lamun geus jero jasa reng hap Allah Allah Allah Allah kitu nalkina ulah recok tak bangsa nurarecok itu cekal celina. Mundur aja. Mundur. Tebecus ya. Nalekinan mait sikitu. Sakumaha ngajukeun proposal. Lah. Li alla yasukku alaih numan takudu lon lon derpon yantah orang nanasuker ya syahada alaihi ing atase muhtador supaya ulah berat ulah hese wa idza qala hal muhtadarulan tatkala wis ngucap ha ing kalimah syahad sapa wong kang sakarat fala yu'idu maka ora ambalin ya mulaqin ha ing kalimah syahad di mana kadeuleuku urang geus nurutan boh ngadenge urang kana suarana atawa kunyam kenyum eta tandanya na keur maca geus ulah dibalikan deui geus cukup wal aslu fihi lan utawi dalile fihi dalam talqin qauluhu iku ucapan kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ucap-ucap ing lafal laqinu mautakum la ilaha illallah ngawurukan sirakabeh ing pirang-pirang kang arep mati sirakabeh ing la ilaha urukan ku anjin jelema-jelema nurek maut siak neger sakarat urukan la ilaha illallah dimana-mana geus ngucapnya na la ilaha illallah geus antep reng hap ranjuk na geus kenceng orang ganti Allah Allah Allah fa inna man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah karena satuhune wong kang ana apa akhir ucapan nikman iku la ilaha illallah maka manjing yakman ing surga lantaran sanyanya na jelema nutung-tung ucapan anak la ilaha illallah geus dijamin asup surga tak supaya akhir ucapan anak la ilaha illallah talqina beda jeung ahli-ahli Allah biasana ahli Allah mah ku Gusti Allah dikersakeun maotna teh hayang sorangan recok lolobana coba geus keur sorangan keur di kamar Allah Allah Allah recok sebab bisaan nyana tibatan anu nalkina nyana mengis tafwid ayat taslim ayat tawakal ayat tafwid pasrah pasrah keneh kan beda kelas taslim pasrah kelas Habib Rozak kelas kopi rokok naik seetik tawakal tu'ala Allah ngelamun geus tafwid eta mah geus teuh tu wal ta'wil pasrah teh pasrah jasa kitulah ahli tasawuf di dalam thariqah ngajelaskeun tentang pembagian pasrah panjang lamun dibahas tentang pasrah Iya jelema nu mustafid maka Allah teh arecok lamun aya nu halal hadir bungin bab mengker manteng ka Gusti Allah. Urang mah selaku nu harirup satungtung aya nu keur sakarat hadiran ku urang wurukan tetep elingan. Carana tadi mun keur ada jag-jag kene syahadatain. Keuna kadengeun nyana. Lamun geus rada makhuf macana la ilaha illallah. Mun nyana geus maca kadenge ku urang atawa ku nyamkeun nyongna kadeut geus datang ka dina bae geus makhub jasareng haprajungna geus kenceng Allah Allah Allah. Kitulah cara nalkinan nu keur sakarat. Wanauzani lanudawi warna kang kaping dominat talqin ala tetap saking talqin mukhtalafun fi masyuiyatihi iku den perbutaken opo ing dalam den syarakkeunanen nauzani warna kadua tina talqin mah ieu diikhtilabkeun dina diinstruksikeunana. Wahuwa ma yakunu indal gabri ba'da dafni lan utawi yasani iku barangkang anayam ku tetap ing dalem sanding kubur ing dalem sahusani mendem. Ia mah dipermasalahkan antara dititah jeung henteu. Mana nyata talqin anu kejadian sisi kubur sabak dan ngubur. Walam yakul bihil imamani lan orana nangucap bihi kalawan talqin. Talqin anu mayakunu indal gobri. Walam yakul lan orang ucap bihi kalawan mayakunu indal gobri sabah imam roro. Malikun nyatane Imam Malik wa Ahmadulan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Malik jeung Imam Hambali mah ngaulahkeun. Sabab da ngubur talqin ulah li adami jarayanil amal bihi karena ora lumakune amal. Bihi kalawan mayakunu eueuh lempang eueuh ngocor wali adami sihati ahadisihi lan kerna ora sah pirang-pirang ora soheh pirang-pirang hadisi mayakunu indal gum aya keterangan ngan tesoheh temenang dipake. Itulah pendapat Imam Malik jeung Imam Ahmad bin Hanbal. Iyalah nusok dipake ku Amin Rais. Ulah ceuk ka Amin Rais. Bedana ai Muhammadiyah mah teu make mazhab. Jadi sosolonongan. Disebut colonos. Jore teh colonos. Teu bagus. Mun gitu mah make mazhab oh masalah. Nyana mah pedah akur ungkul. Mun disusul ku urang berarti cenah ieu Muhammadiyah make mazhab Malik atawa Imam Hambal entu cekna. Jadi nyana mah sosolonongan. Teu bagus sosolonongan geus kitu. Wa yusra'u indal imamaini lan den syarakin yama yakunu indal gabri indal lemungguh imam roro Abi Hanifata yatana imam Abi Hanifah wa syafi'i lan imam syafi'i. Dua imam hiji imam Abu Hanifah nu dimakamkeun di Baghdad di Kufah Dua Imam Syafi'i nu dimakamkeunana di Mesir. Orang mazhab Syafi'i dan pernah ziarah ke Imam Syafi'i. Paling jarah ke Imam Syafi'i. Maya di lembur orang. Imam Syafi'i ya, jarahan gue. Saya nundek milu, gara siap-siap kuari lantaran gula nundek jarah ke tukang sihir. Siap ke nongkosna kuari mun boga geran yang celengan, mun teboga geran ngajukin proposal. Di Kamsir hayang ziarah ka Imam Syafi'i. Dirinya mundur setik aya itu makom guru na Imam Waqi. Imam Waqi data guru Imam Syafi'i. Anu nyana bebeja kawa guruna Gusti guru abdi jeung belet amat jeung pohoan bae kunaon. Segede Imam Syafi'i bebeja pohon mah komo urang atuh. Urang melain poho deui ho bae geus pokona. Sakautu ila waki. Abdi bebeja ka guru abdi ngaran waki Su'ahib Zi goreng tatalaran abdi. Kumaha ye guru? Cek guruna kudu dijaga hate jeung raga ulah pake maksiat li annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li asin. Ilmu Allah teh cahaya, cahaya Allah mah tara dibikin dikirimkeun ka nusok nonton TV jeung boga HP sakitu bae. Geus sakitu bae eta waduh dibikin mahal ilmu Allah. Lianna ilman nurun wa nurullahi la yuhda li asin. Ilmu Allah teh cahaya, cahaya Allah mah moal dibikeun ka nusok nonton TV. Jual TV na nu 14 in meuli deui nu 24 in. Itu beki jero tah urusanana. Sok bae geraga orang pepegatan kuari jeng nukos karar itu memeh orang pepegatan wa asli mantap naon sih pepegatan jeng nukos itu tolak tuki salasan HP tolak kuing sia tolak tilu sebab sia mau buatan Cina indek beli buatan Inggris. Can kuat orang pepegatan jeung nukos sekarang itu lumantak diangkat jadi solihin jadi waliin min awliyaillah pepegatan jeung nukos sekarang itu pepegatan heula lalaunan jeung nukos itu jadi api-api tersep nalika loba jelema urang ulah aikir sorangan menonton biasa. Talau-talau deing teh si Kiai Blon. Hayang kasebut teu boga TV tilok nonton TV. Itu teh sorangan biasa nya geus masalah. No problem. Lain pepegatan teh batur, hayang kalem. Pepegatan bae. Geuslah naon hartina teh jeung nu kitu antak mohokin ka Gusti Allah abdi badai ka Gusti eta tipi nahalangan ka Gusti abdi badai pepegatan jeung tipi hape nahalangan ka Gusti sebab abdi badai ka Gusti isin ku abdi dibabaca anta maksudi warioto kamatlubi Gusti teh nu disejat diteangan ku abdi nu disupri ayeuna HP ngahalangan ka Gusti abdi megatkeun resep ka HP demi wusul ka Gusti kitu abdi. Abdi mobil Avanza dijual abdi bade meser Innova. Jadi nu dimaksud mah memiliki jeung resepna ulah. Sarana-sarana koskarar itu eta dijadikeun sarana jangka Allah satungtung bisa. Mun teu bisa tinggalkeun. Masya Allah karim. Itulah jelema-jelema anu menuju Allah. Naon nu bakal ngahalangan ka Allah? Minimal make waktu atulah itu bisa sekaligus mah HP ku urang deuk ngaji mah ditendeun di mah sia HP ku aing geus ditinggalkeun ti jam 7 datang ka zuhur naon bae anu berkaitan jeung anjeun aing moal hayang nyaho sebab aing deuk ngaji tendeun ku urang nu hiji dibawa ku urang. Atuh Habib bae boga ti HP. Eta teu sanggup urang pepegatan. Kudu pepegatan jeung sakarana. Dele pae. Ketika pae eueuh nu milu ka jero kuburan, iwal ti amal-amal urang. Bagus jeung gorengna milu. Renungkeun masalah mau. Kafa bil mauti wa'iz. Jadi kenasehat cukup sebagai wa'iz adalah mau. Tah jadi kudu pepegatan heula urang jeung geus kada ditu. Lamun kiayina bae teu sanggup pepegatan jeung nu kitu atuh komo santrina. Dimimitian heula ku kiaina ulah boga tipi nu renyek-renyek nu leutik ulah lieur di deuleuna jadi nu gede mantep malah ngagerokeun ka murid kadari ieu bareng ieu final ieu. Deka Allah kumaha lalakona koskara itu. Masya Allah umur geus nyedek ka hareup. Urang can berpikir memperbaiki diri urang jati diri can kapanggih. Masya Allah. Yeh teh Imam Abi Hanifah jeung Imam Syafi'i mah nitah nalkinan kunaon iman li umumi hadisi man istata'a minkum ayyan fa'a akhahu falyaf'al. Karena umumi hadis man istata'a utai sahabat man iku kawasa ya si man saking sirakabe ing yentah ngamangfaatkan ya man ing dulure man maka becik migau ya. Kangjeng Nabi pernah nyarita saha jelema anu mampu kawasa ngamangpaatkeun ka dulur anjeun ka dulurna ka babaturan kadeung-deungeun sok pigau. Lamun kurang dibaca saliwat mah atuh moal kaharti. Tapi ketika ku urang di mufrodat, cek bahasa alat, nah di mufrodat. Mufrodat teh dipreteli satu persatu. Man teh kalimah isi mausul. Isi mausul na isi mausul mustar. Wa man wa ma wa al tusawi madzukir. Sedangkan isi mausul eta min syagil umum. Berarti asup kana umum. Hiji nomor kaduana tina bahasa ayan fa'a akhahu. Ye bahasa ayan fa'a akhahu tenga mangpaatkeun ka babaturan ka deungdeung ka batur. Teu aya qayid boh hirup boh maut. di mana aya hiji kalimah ngaruntuy piil jeung pail tanpa aya qaid, berarti eusina mutlak. Geus lamun bahasa mutlak diteropkeun jeung bahasa umum mausul, berarti ieu kaasup kana qodiyah kulliyah. Lamun kaasup kana qodiyah kuliah, berarti i termasuk kana min jumlatil umum cek ahli usul fikih. Geus kaumuman teh engke bakal dibagi dua, panjang yang ngomongnya. Kekos kitu batur bacarita ga ijtihad. Umumna aya umum bihadin, aya umum bigoiri hadin. Setelah ditilik ieu umumna bigoiri hadin, berarti mutlak di dunia, mutlak di akhirat. Artinya mutlak nu keur hariru, mutlak nu geus mararaot. Artinya bigoiri hadin teh henteu terbatas kana hirup. Jadi bahasa ieu bahasa umum. Sahabat jelema anu mampu nu bisa ngamangpaatkeun ka batur, boh keur hirup keneh atawa geus maot baturna satungtung bisa ngamangpaatkeun, falyafal, kerjakan. Waduh. Atuh kan eta kakarek ge olah kulitna doang tah. Kakalak di muprodat kulit na doang can dijadikeun dimantekan di jamul jawamnya. Kakarak kulit na doang kurang geus kagambar. Indek nukil tea atawa dek nak lip dek ngarang. Urang kudu mampu 12 panheula. Ibu prodat ku sorok di muprodat ku nahu hijike. Kalam na mufid apa guer mufid, setelah mufid ku urang diajukeun ka ilmu bilagah, bisi aya rahasia-rahasia di jerona. Ma ilmu maanina, ilmu bayana, ilmu badena. Setelah kanyahuan ku urang mantekan abeh kanyahuan apakah ieu juziah apa ieu kuliah. Beres eta urang deuk ngabongkar hukum, berangkat nyaba ka jamul jawame. Mulai ngotek tak hukum di dinya teh. Tah. Geus ieu hadis teh kulantaran umum, coba pagedug apa henteu jeung hadis lain. Teangan sa Bukhari, teangan sa Muslim. Boro-boro neangan di Bukhari ngaji ge encan. Neu kumaha lalakona urang atuh. Sanggeusna kapanggih ieu sanadna jelas apa henteu soheh apa dhaif. Sanggeusna kanyahoan sohehna soheh min jihatil matni, soheh min jihatil sanad, soheh min jihatil itu matni atawa sanad. Geus beres kanyahoan kasohehanna tina rawina saha perawina sabara urang. Hiji-hijina nu mantak disebutkeun soheh kunaon emang ieu si anu kumaha, si be kumaha, si ce kumaha. Sanggeun sakitu matan hadisna aya sabaraha rupa nu diucapkeun ku Kanjeng Nabi, Bukhari, Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, taarud apa henteu. Sanggeus tadi bongkar ku urang ningali urang ka ayat suci Al-Qur'anul Karim. Coba besi pagedrug hadis teh jeung Qur'an. Ketika akur, masalah. Ketika pagedrug di mana ta'arudna ieu? Tingali deui ayat suci Al-Qur'anna deui. Beusi engke katingali zahirna mah ta'arud, si horeng maknana mah henteu bongkar deui. Atuh moal kaburu nonton TV. Moal kaburu bobogohan sebenarnya mah kiai SMS-an jeung urang Cikupa moal bisa. Lamun ngotek trak model kos kitu tah. Badlul wus'i ngarana ngerahkan seluruh kekuatan pikiran, tanaga, ilmu jangan bongkar masalah. Masya Allah, Kos kitulah Imam Nawawi, Syekh Nawawi Tanara nyana ngalalakon tukal tukil. Komo kablah dituna Ibnu Hajar Al-Haytham, Imam Romli. Komo kablah dituna Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Kitulah nyana salila hirupna ngotek tak terus tentang hukum. Urang mangga sasakeulah pokona mah talkin bae, nu penting mah di mana anu sugih ilu talkin amplop pere. Surga ji Samsu. Kadinya malur. Wali subuti Ismail maiti li kalamil ahibai lan kan la tetep be ngarungune mayit kadue rarasan li kalamil ahyai kadue rarasan pirang-pirang kang urip jeung deui mayit ngadenge ka omongan nu hariup ulah disangka teu ngadenge. Eta teh keterangan di Kanjeng Nabi wa khofkin alihim lang kolotrak tarumpahe ahya. Kadenge kokolotrakan tarumpahna nu hirup sendalna sapatuna bakiakna kelomna. Urang dipanggul di masjid, di musala atawa di imah dibawa ka kuburan. Dipanggul jelema nu ngomong kadenge ku urang. Sendalna kokolotrakan di jalan kadenge ku urang teh. Eta mah panti Kanjeng Nabi langsung. Ngadoakeun ka mahina kadenge urang, ngahinakeun ka nyana kadenge nu mantek ketika ku urang di alam. Kumaha ieu mayit? Bagus, bagus. Sehat kitu. Kumaha ieu mun di wetan mah kumaha ieu mayit sae? Pae. Kadenge na pae. Sae. Tuh kan. Kadenge tahu ti Kanjeng Nabi. Ngadege jana. Mun teu percaya gara pae ge. Wali hadis ala umar matahaga wa huwa wa in kana dhaifan lakinnahu jarabil amalu inda ahli sa kana ngaliri hadis abi umama hadza ikil hadis wa huwa lan wadai hadis iku wa in kana lan sanajanana ya hadis iku kang dhaif lakinnahu tetapine kalakuan, tetapine kalakuan iku jaro lumaku bihi kalawan hadis afa'al amalu ngamalkan inda ahli Syam, inda lemungguh ahli Syam, Syria, Damaskus. Karena ngaririk hadis Abi Umamah nu'iye nubiye wahua hadis yesanajan da'if tetapi dilalaksanakan ku ahli-ahli Syam. Talqin tetap terus baik di baheula. Baheula dareukeut jasa ka zaman sahabat, ka tabiin terus di baheula. Kunaon atuh ku urang dikuari dipermasalahkeun? Talqinan. Mun teu bisa make bahasa Arab, ustad eueuh, kiai eueuh, urang. Talqinan misalna nu maotna teh ieu Abdul Razak. Urang didinya, "Hei Abdul Razak, bacanya mun Allah nanya, mun malaikat nanya, man rebuka saha pangeran anjeun? Bejakeun, jawab Allah." Mun ditanya saha nabi anjeun? Bejakeun, jawab Muhammad gitu. Mun ditanya deui naon imam, imam anjeun saha? Bejakeun Quran gitu. Cak nyana beut anu nalgin ka aing Bukhara mah teh. Ku aing diririwaan ah. Talqin bagus gitu, oh, kiai, ustad, urang naeng, ngulat ngulat dulu, belum selesai baca lama izin bani. Atahlilul labzi, wallahu a'lam.